محمد بن الحسين أبو شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. Tu hak dalam likung-likung tu lah matan yang dinamakan dengan ghayatil ikhtisar, ataupun satu nama lagi matan taqrib. Kata Syekh Abu Suja', Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang amat murah lagi yang amat kasih sayang. Itu sekoda terjemah. Kemudian kata dalam hasiah tu sikit, qawluhu bismillah ila akhirih. Perkataan tu ialah maqulul qawl. Dikatakan perkataan bagi kata allazi qaddarahu syarihu, yang telah takdir akhirnya oleh syarah. Syarah tu Ibnu Qasim itulah. Dia kedih dulu dengan kata qala syaikhul imam Abu Thayyib. Tu hak syarah kita kedih tu. Syarah kita sendiri kata qala syaikhul imam Abu Thayyib. Patu dia lagi wa yastahiru aidan bi Abi Syuja'. Patu dia ayat nama apa itu ini. Patu apa qala syaikhul imam, bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkataan bismillah yang seterusnya dia panggil maqul qaw. Inilah perkataan bagi hak syekh kata qala syekh. Ibnu Qasim kata qala syekh. Mana kata oleh musannaf. Apa dia kata? Bismillah. Jadi bila kita capu dengan syarah yang ditakdir oleh syarah tadi, bahwa maka iaitulah qauluhu bismillah ni orang panggil fi mahalli nasbin. Adalah ia pada tempat nasab. Jadi tempat nasab lah, bukan maf'u bagi qala. Qala syaikhul imam Abu Thayyib. Qala asyaikhu fa'in. Maf'u ni bismillahirrahmanirrahim. Dia panggil pada maha nasab. Maf'ul qaw tu jadi tempat nasab. Bi'tibarihi, dengan tiliknya, tilik kepada maf'ul qaw allazi qaddarahu syarah tu, tilik situ. Wa in kana musta'nafan, dan jika adalah ia qauluhu bismillahirrahmanirrahim ni kalau tak tilik dengan syarah, dia panggil musta'nafan. Ini suatu perkataan mula di awal kala ni. Bismillah ni mula selalu dengan bismillah. Kalau tak campur dengan syarah, dia panggil ni kalam musta'nafan. Bila musta'naf, la mahalla lahu minal i'rabi. Tidak ada mahal baginya daripada i'rab. Tak boleh kata maharafu, mahanasa'. Ni kita mengaji dalam bab jumlah. Jumlah ni ada baginya mahal daripada i'rab, ada pula jumlah yang tidak ada mahal. Kalau gitu ni bismillahirrahmanirrahim jumlah, satu jumlah kalam dah ni. Duduk pada tempat apa ni? Tidak ada mahal i'rab. Dia panggil kalam mustanaf. Ada pokok ayat yang pertama tu tak kala syarah kita buat mari. Qala syaikhul imam Abu Thayyib. Apa dia kata? Bismillah. Ha, bila cakap gitu mana bismillah tu maf'ul bagi qala. Yang dipanggil kata maf'ul qaw. Sebab nasak lah dia panggil maf'ul qaw dia nasak. Ha, dia panggil duduk pada maha nasak. Kalau tak tilik-tilik semata-mata matai, kita ambil matai macam kita nak mengapa. Supaya kita nak mengapa tadi miah dah. Ambil matai mari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalam huwalabli. Ha, bismillah tu sebab apa tu? Kalau panggil kalam musta'nah lah tu. Ha, tu misal kot tu. Ha, tu kalam musta'nah dia panggil. Ha, dia panggil kalam musta'nah. Nabi lah kalam musta'nah panggil tak ada maha erak. Tempat dia duduk bukan tempat rokok, bukan tempat nasak, bukan tempat kofak. Bukan belakang maha erak yang pak tu bukan belakang. Ha, dia panggil kalam musta'nah. Tapi cuba kata kita umir kita syarah. Syarah kata qala syaikhu as-sunhaji umar gitu al-ajurumi bila begitu bismillah itu jadi maf'ul bagi qala tadi lah. Itu dia panggil maha nasa demikianlah. Dah supaya kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dia panggil musta'nah tu. Cuba kita kata qala Allahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah jadi maful qaw bagi kita kedil qala Allah ta'ala tu. Tu misal gilah dia nampak so tarik dia. Hatulah itu penting yang kita nak kepada huraian tu. Bila kita dengar huraian apa yang ada, apa yang boleh kita ambil misal sendiri. Contoh ke satu, yang lain waqis ala haza ghairahu. Kiyah je lah, ukur je lah. Okay, yang lain-lain lagi dia kita nampak dah masalah. Nak bila nampak tu kena ada bajak pada orang tolong tunjuk jalan. Tolong royak. Nampak dah. Pahal dah. Boleh pergi. Itu dia. Nah, supaya kita nak pergi ke mana-mana tu lah. Nak pergi cari rumah satu orang yang kita tak tahu sampai di muka jalan sudah cabai mana. Beradu tanya orang. Cabai ni ke mana? Kata royak. Cabai ni ke mana? Semua tu nak pergi rumah orang tu kena. Kena. Tahu tak main tahu. Nanti nak royak. Ya betul-betul kita dengar. Pahal dah. Tahu tak? Pergi kena. Jangan tinggal hak tu. Demikian apa dia kata kita dalam hidup ni berhajat. Kita dalam berhajat kepada orang yang tolong tunjuk. Jangan kata tak berhajat. Kita berhajat kepada orang yang tolong tunjuk. Jalan hisi lagi pun kita berhajat pada orang tolong tunjuk. Kita tak biasa pergi ke kapur tu. Mesti kena tanya orang. Orang tolong tunjuk. Terima kasih. Kita kata terima kasih. Dengar-dengar syukurnya. Suka hatinya dia mau tolong tunjuk. Cuba pergi tanya seorang mana. Mbak tak tahu juga. Sialah. Kita mau satu orang mana. Mbak tak tahu juga. Mbak orang luar. Agak mari dia sini. Sudah. Bila kita mau pak. Mbak tahu. Masa segar dah tu. Dia tanya tanya. Mbak tahu tu segar dah tu. Boleh tolong tunjuk. Boleh. Dia tahu. Kau rasa muncul. Dia wayak. Nak kita kenal lagi. Tak apa mau tolong bawa. Cara tu nak sanggupnya. Dia bawa pergi dulu kita turut dia. Kita apa-apa. Ni dia dah ni. Terima kasih kita pun tu kalau kat kafe sembah tu. Mujur dah. Tak ada nak gamak dah. Islam tak berilah tu. Kalau patut lagu tu sembah ke tok guru. Sembah. Patutnya begitu. Tapi Islam tak berilah tu. Betul tak? Nak ayat kata dia mujur dah. Dia tak ada nak jadi. Sebab sujud je lah. Tu asal jadi sujud-sujud katik tu. Baiklah. Amai pahal inilah dia yang muhasyi kita mari duk hurai bismillahirrahmanirrahim ni perkataan siapa. Ini perkataan musannaf Syekh Abi Suja. Tak kala dia buat mata tu dia mula dengan bismillah. Orang panggil apa? Kalam musannaf kerana mula di dia selalu. Mepak bismillahirrahmanirrahim. Itu panggil kalam musannaf. Tak ada maha di segi ngaji tak ada maha iraq dia panggil. Sebab dia kata wa in kana mustanafan la mahalla lahu minal i'rabi bin nazari li kalamil musannifi, dengan tilik kepada perkataan musannif Syekh Abi Suja' tu, mana panggil mustana. Ada pun tilik kepada hak syarah hak Ibn Qasim kedai, dia kata qala syaikhul imam Abu Tayyib. Apa qala? Bismillahirrahmanirrahim. Ha, bila capu gitu jadi jemelah bismillah, makul kau bagi qala ya telah kedai tadi. Bila makul kau ya panggil tempat nasab. Ha, dia bahas itu dulu. Habis. Ha, lepas tu tak ada nak tarik dah lah. Bawah tu pasal maklum kita dah biasa temu. Dan dulu tu sebut dah hubung kait dengan masalah mulai dengan bismillah itu. Nah, cumanya kita turun lakah-lakah turun pergi ke bawah, ada dua baris nak habis ke bawah tu. Ha, boleh kita ambil situ lepas pada hurai. Hurai atas tu kita temu dah. Mari tengok bawah, dia kata wala tutlabu. Ha, ada dua baris nak turun ke bawah tu. Wala tutlabu, dan tidak dituntut akan dia akan basmalah. Baca bismillah tu syarat kita tak tutup. Fi ala muhqarati, boleh baca muhqarat boleh. Ala muhqaratil umuri, maknanya atas perkara-perkara yang dibilang kecil lah. Perkara-perkara lekeh, perkara-perkara yang kecil lah maksudnya. Itu dia. Bukan keji haram tu, tak. Nak panggil keji sangat tu bunyi super cemar sangat deh. Maknanya pekerjaan dia panggil lekeh lah, dia panggil. Nah, dia misalnya kakana si zab zabalin ziblin, bahasa sepuluh luas tu, tengok luas sekali lagi untuk betul baris tu. Cuma ambil maksudnya seperti kita nak panggil apa, kana seperti sapu lah deh. Sapu ziblin ni pada jenis tahik-tahik lah. Pada sapu si kambing. Tak sah bismillah lah tu. Lama berjuru bismillahirrahmanirrahim, berah sapu si kambing. Tak sah bismillah lah, sapu lalu. Gitu. Itu maksudnya muhqaratil umum. Itu dia. Bakpo bakpo tu bila dia tak beri tu la tutlah buat pun tak ditutup suruh bismillah. Li faunal ismihi, kerana nak pelihara kan namanya, nama Allah Taala. Oh, bismillah nama Tuhan, kata Allah tu nama Tuhan, kata nak pelihara kan nama Tuhan, nama mulia kan. Ani qtiranihi, daripada bersertanya nya ismihi Taala bil muhqarati. Ha tu nak jaga tu. Tapi tu dia tak bismillah. Apa dia duduk dalam jambir, dalam tanda, tepat kecil, tepat kodoh, jat tak beri tu. Duduk berzikir pun dalam dia tak beri tu. Kalau bersih pun tak beri, kata alhamdulillah tu hanya sila di hati jadilah. Apa tu? Nak pelihara nama tu. Nama yang maha mulia, dia guna kata di tempat kecil dia tak beri. Tu bila kita nak tengok hikmah, iyalah. Tu dia. Nama yang mulia. Bertolak daripada sinilah kita nak bawa pergi masuk tempat qadah hajat, nak masuk jambe. Kalau dalam poket kita ada surat-surat yang duk tulis zikir-zikir nama-nama Tuhan ke apa, suruh tak luar tu. Tu pasalnya tak suruh bawa pergi. Kecuali ada istisna pula. Kecuali kalau kita tak bawa pergi ke, letak luar hilang. Tak apa pula tu. Ya tengok hukum ni. Tak apa pula. Kerana kita disuruh jaga barang tu, barang dia ada hormat pun tu juga. Bawa lah tu. Maksudnya kata uzur tu, maksudnya kata uzur. Tak ada nak tinggal siapa dia, kena bawa masuk. Gitu. Satu ilatnya taunal faunal lismihi, kerana nak pelihara ke nama Allah Taala. Ani qtiranihi bil muhqarat, daripada berserta nama Allah dengan perkara-perkara yang kejelekeh lah kita kata. Tu dia sahabat tak say bismillah tu, tak ditutup tu. Kalau kata juga tak ada buat pada harah, kejil lah dia panggil. Tu dia. Paling kurang bila pelaula, kalau tidak naik pada makruh. Tu dia. Wa lagi pulaknya ilat ya kruwa wa takhfifan 'alal 'ibadi, atas pada faunan sat ni. Yang kedua, kerana nak meringan atas hamba-hamba. Ah, kalau tutup lakau kita ni, oh, bismillah. Nak kapa bismillah, tu bismillah. Gerak sini bismillah, kata bismillah. Jadi beraklah kita ni. Allah janji dia tidak paksa. Ha, kalau paksa situ jadi beraklah. Ha, ya tengok pihak syarak. Nampak nak jadi berat tu, tak tutup. Ha, tengok undang syarak kita deh. Tapi dia panggil agama kita ni mudah. Agama kita ni sederhana. Abang jangan kuat, jangan kasar. Kasar bukan dia. Ha, agama ni kita ni tengok. Buat nampak nak berat, ringan lalu. Habis tu bila kita fikir banyak, adalah hadis cakap, laula an ashuqa ala ummati la amatuhum bisiwak 'inda kulli salatin tatriwaya 'inda kulli wudu'i. Kalau tidak aku menyusah atas umatku, aku nak suruh bersugi setiap kali ambil wuduk, setiap kali sembahyang. Nak sembahyang suruh sugi, nak ambil wuduk suruh sugi. Ah, tu berat hamba aku. Sedangkan wuduk digalakkan. Oh, setiap kali nak sugi seumur, ah, tu berat umatku. Lalu tu aku tak suruh, yakni tak puati. Cuma ah, tu masalah suka rela, amalan suka rela. Boleh kita amal cuma nak. Tu dia nak ayat kata menyusah tu dah. Ha, cuba kita tengok dia lagi mula tu hai puaji 50 semaya. Ha, ni mitaknya mitak ni sampai 5 Allah. Ha, rengeng banyak. Dah kita kan. Apa kita dalam musafir nampak kata musafir ni satu bahagian daripada azab ke? As-safaru qit'atun minal azab. Hanya perkena hak pak dekat jadi dua boleh buat. Ha, takut nak tinggal semaya. Dalam waktu tu boleh membuai daripada waktu dihipung buat dua semaya dalam satu waktu boleh sabit mudalah kesusahan sapi. Allah masya Allah. Ha, agama ajar kita. Pak kita buat berat terik dengan Allah. Ha, tak boleh lah. Ha, dia betul kena faham dalam agama dulu deh. Ngaji faham molek semua kerja kita tu tak ada jadi berat terik dah kali. Ha, ada berat terik tu perasaan kita. Dan kita nak satu perkara Allah. Maknanya tekanan jiwa kita ni sangat-sangat. Sebab tu kita jihad nafsu paham molek tak apa. Tepah dia suruh tekan ha, tak ada apa. Ha, dia pada ngarang kita. Kita orang boleh fikul 50 kilo dia tekan so fikul 100 kilo mana boleh buat katak mati nak buat lalik. Cuba kira. Fikul. Fikul kan nama tak roh 50 marah lalik. Kena 500 kilo. Ah, berat mu tak boleh. Ah, tak boleh, tak boleh. Ah, buat gitu. No lah. Ah, tu dia. Kalau pasal sekat 50, padang hari, halik bawah, kamu lah. Rok 50, rok. Ah, gini ambil 40 tadi. Ah, tu cumi. Ni orang sekat 50, geng suha 100. Ah, berat halus. Ah, tu orang panggil apa? Kamu tidak suruh lagu tu. Ah, jiwa kita. Orang panggil. Ah, baik. Ini kita mengaji hukum sampai kita ambil renung hikmah syarak. Hikmah syarak dia ni. Ha, tengok. Kalau dia tutup bismillah jadi berat. Ha? Muka banyak kena duduk bismillah sokmo. Ha, tengok dek. Itu dia. Di samping nak jaga nama yang mulia, nama Tuhan. Lagi pula nak meringankan alal ibad. Fa'inqilah. Lepas tu orang buat soal. Nah, buat soal kata kan. Kalau bila tu yaridu ala zarika talabuha inda dukulil khala. Data iktiraklah atas demikian itu. Demikian itu illah. Demikian itu ta'lil. Pada kata faunan lismihi takhfifan alal ibad. Hatu dia berkata data iktirak oleh tuntuknya tuntuk basmalah inda dukulil khala yakni inda iradati nak ketika masuk dulu ay inda iradati dukulil khala ketika nak masuk jamban ketika nak masuk tandas bukan masuk pas dalam baru dak zuhir ibarat ketika masuk nak dak masuk tu dak ketika nak masuk nak masuk jambe di luar jambe tu lah baca dulunya ha wa huwa padahal iyo apa iyo al khala jamban tandas tu khala tu ialah mustaqzarun tu. Ha, jambai tempat qada hajat, tempat kecing berak tu, oh bukan sekadarnya kotor bukan najis lah kita kata. Walau tak sampai tangga tu pun nak masuk apa bilik mandi, bilik mandi dia panggil tempat kotor juga, walha bukan najis. Ha, kita buat sukulah bilik mandi suku, tempat wudhu hajat kita buat satu bilik suku. Ha, panggil mustakzar juga. Kan duk buah daki, kan duk gosok daki dia panggil kotor, cemar, bukan najis. Ha, nak masuk tempat lagu tu tu, dia suruh baca bismillah. Ha, berlawan dengan saat ni kata saunan lismihi. Ha, ha, dia kata wa yaridu ala zalika ay zalika ta'lil. Maksudnya tu ilah tu. Ha, padahal tempat tu tempat kotor keji tu. Macam mana? Ha, kalau soal di situ, ujibah. Jawabnya begini. Ujibah dijawabkan anil qil, daripada itu perkataan tu jawabnya bi annaha, dengan bahwasanya al basmalah. Ya, kita nak masuk di suku bismillah kata Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ha, tu nama masuk jamir, panggil doa masuk jamir, mudah-mudah panggil. Ha, itu dijawabkan dengan bahwasanya al basmalah ya ditutup tu tulibat, dituntut akan dia indahu inda dukhulil khala, ketika masuk yang ni tadilah ai inda iradatihi, ketika nak masuk jamal tu, itu ialah lil hifzi minasyayatin. Dia suruh kita baca hak tu tu kerana nak jaga kita sendiri daripada syaitan-syaitan. Ha, hak tu nak jaga kita sendiri. Lil hifzi, kerana nak jaga. Jaga siapa? Jaga kita. Mahfud kedai mari. Itu dia. Lil hifzi ay hifzi dakhil. Nak jaga orang yang masuk tu. Kita lah. Kita nak masuk jamban. Nak jaga kita lah ni. Nak jaga diri dia panggil. Nak beringat diri. Daripada minasyayatini, daripada syaitan-syaitan. Kerana tempat kotor, tempat syaitan dia suka duduk. Ha, ditandah di jambel tu syaitan suka duduk, penat tepat kotor cemas dia syaitan suka duduk. Ha, sabit tu orang dok kena orang dia ambil barang cemas darah sedap minyak mati dibunuh. Tak najis ke tu Allah. Darah minyak orang mati kena bunuh ni layu ambil wadagun ambil minyak lagu titik tak ambil minyak. Banyak dah orang kena bunuh tu. Apa dia adalah perasak dia japi kata-kata sihir dia tu semua tu hak setan melaka tu. Wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru syaitan kufunya yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka itulah ajar sihir. Sihir daripada syaitan. Ada hubungan syaitan lah tu sebab tu dia suruh dia pakai syaitan, dia hubung dengan muka tu, dia pergi bubuh pas ni pas sini kat mari lomo lah kita kata lomo lah darah kau minyak kau kot lah weh. Berapa pebuh kau ni kat payah ada seruai dia tu, kata-kata dia tu, masa dia ambil dia dengan nama pada cara dia tu. Apa pun dia tak dah ni. Dia tak situ tak ada apa. Ya adalah. Kalau saya hidup lah. Tunggu. Nanti nak gomu. Habis tu kalau hak lemah. Pak tahu tu. Tapi dia tak buat. Dia nak buat hak dia suruh. Hak dia suruh tu. Habis dia tepuh dengan dia. Tak apa. Dia banding pun ni. Dia sepuk orang. Cokong mu pun. Dia mari dia tengok hak dia nak tu. Hak ni dia tepuh dia. Lagi tak ada nak ramai-ramai nak tu nak tu dia nak orang suruh tu bawa peluang tu pop tahu tu hala orang lain dia ada nama dia sudah pop dia lah dia nak tu ni pun sebab dia dah tunggu nak tu tapi dah bawa ganah dia nak ambil ni tak ada tak ada. Saya kek pada dia ni nampak pening-pening pop wah gini dia pasal tu bul lah abak tu kita jadi waksanya dia. Kadang-kadang kita orang mengaji pun jadi tak reti. Dia bawa pada nafsu sangat. Dia duduk hubung main dengan muka tu. Awak main sihir. Haram. Duduk khilaf ulama kufur ke tak kufur. Itu ke dia tu. Haram tak ada khilaf. Dah sah-sah. Kalau kita intikak uri bekah tu sudah. Ingat dia. Ini nak ayat kata. Jadi tempat-tempat kotor tu syaitan tu. Kalau itu kita nak beringat tubuh kita. Ingat macam mana muka tu. Tak nampak. Nabi ajar siap-siap dah. Nah, apabila nak masuk zaman, bacakanlah bismillah dengan nama Allah. Ha tu, sindok soal kata faham macam mana tu? Kita nak masuk bukan baca dalam zaman, baca luar lagi. Tapi nak masuk tempat kotor kan, bismillah. Ha, dia soal situ. Oh, waktu nak jaga diri kita. Lilhifzi, hifzi siapa? Hifzi dakhil ataupun boleh nak elak kata hifzi nafsihi. Ha, tak apa juga. Kan nak jaga dirinya. Tengok dia doa tu. Bismillah dengan nama Allah. Aku bertolong dengan nama Allah. Allahumma ya Allah, inni bahwasa aku a'udzu bika, aku berlindung dengan engkau. Aku minta perlindungan dengan engkau daripada minal khubuthi, atau daripada syaitan, syaitan lelaki, wal khaba'ith, daripada syaitan-syaitan perempuan betina. Ha, tu dia. Kita masuk lagi ya. Yang nak apa tak boleh, kita sekat dah. Kita sekat dah. Ha, yang nak apa tak boleh walaupun kita tak nampak dia. Tu dia deh. Ha, tu balas tu. Itu dia jawapan dia. Wa huwa laisa minal muhqarati, kalau gitu. Ha, dan iaitu apa dia? Kaunuha matlubah indahu lil hifzi, orang panggil bukan daripada muhqara, bukan daripada muhqara. Ha, tu dia. Ha, nah, bal bahkan amrun zubali. Masalah ummu hadis kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah wa huwa abtar. Ha, masalah itu. Karena kita nak masuk zaman ni, syarat jaga kita. Mu ingat tubuh mu nah. Ha, ya muka Nabi dia tahu, bagi gaib pun dia tahu. Situ tempat syaitan, sini tempat syaitan duduk. Ah, tengok deh. Tengok dia ajar kita siapa makan barang tupah dia suruh kutip. Jangan dak lock we syaitan dah. Wala yad'aha lis syaitan. Mun jangan dia tinggal lock we syaitan hak tupah mombek. Sekali cemak, cemai suruh dia suruh buat fal yumitha. Ah, tu dia. Tengok dia ajar. Pas kita tengok nampak dah. Barang tupah kita nampak dak syaitan makan? Tak nampak. Ah, tapi Nabi kita ajar. Ah, bila makan, dia suruh makan tepi dulu, dia tebuk tengah. Kagi. Ha, kalau tupah, dia suruh ambil. Faham ambil cema, dia suruh buat cema tu. Kalau basuh-basuh, kalau siup-siup. Ha, lepas tu, makan. Kalau suruh nak makan tak boleh juga, dia suruh ikut menatak. Bika ayah lah. Kru, bika ayah. Kami makan, wik kami lah. Jangan duduk lock, duduk gitu. Kerana lock gitu, setel makan. Jangan duduk jauh, wik setel. Ha, tengok tu. Ha, suruh makan, bismillah, setel nak makan tak boleh. Kita terlupa makan sekerak di sana, setengah pinggir baru teringat. Nabi suruh bismillah juga. Hak setan makan kita, dia muntah. Tak jauh. Ha, walah kita tak nampak, dia boleh duk perang dengan barang tak nampak. Tak apalah kita tak nampak pun orang haji royak nak nampak. Royak we kita tak nampak, kita turut dia sudah. Ha, jangan buat mana-mana, ha, tu keras mulut dia panggil. Gitu. Ha, ni Allah, masya-Allah. Sabit dia kata, ajaran agama ni, oh cukup-cukup. Habis dah cukup-cukup dalam agama kita ajar kita. Sama ada kita nampak dengan mata, juga tak nampak dengan mata. Nah, habis itu. Kali gitu, kita dapatlah satu soalan, macam mana tu kita nak masuk jamir di suhu, sedangkan nak masuk tempat kotor dan keji. Kata tadi, kita nak kerja nak barat, keji tadi tak ditutup, bismillah. Itu jawab dia. Maka masuk dalam pekerjaan zubaling. Kerja penting. Nak masuk jamek, kerana tempat setel suka duduk. Kita nak masuk, beringat tubuh kita. Apa nak beringat macam mana? Beringat setel, bukan kena bawa pedih, bawa pisang masuk lagi. Beringat nama pedih, bawa pinggir masuk jamek. Bukan gitu, beringatnya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk. Tu beringatlah tu. Orang kata suruh beringat, bawa pedih, bawa pinggir. Apa nak masuk jamek tak? Hanya nak berdiri tu nak berdiri setel. Kata dia kan. Dia tak hegah. Dia berjanggah pun dia tak hegah. Gitu tak? Itu nak belajar lah tu. Habis itu deh. Lepas tu dia pergi sikit lagi. Wa yushtaratu. Mula. Dan disyaratkan. Alla yakuna zalikal amru zikram mahdhan. Dan disyaratkan bahawa tidak ada yang demikian itu, kita klik sini lalu amrun zubalik al-amru ada ya ada siada wala wa yustaratu alla yakuna zalikal amru ada dah tu cuma kita kaitlah zulbal ai amru ai zulbal ataupun al-amrul muhtam Dan disyaratkan bahawa tidak ada pekerjaan itu, pekerjaan yang penting Zubalin tadi itu, syaratnya kena bukan zikram mahdhah. Ha, bukan zikir semata-mata. Ha, kalau semata-mata zikir, tak disunat bismillah lah. Pakai zikir selalu. Ha, tak kalanya tidak begitu, taswi bi'alam yakun zikran aslan. Dengan bahawa tidak ada ia zikir sama sekali. Ha, nah. Au kana zikran ataupun zikir tapi ghaira mahdin, zikir bukan semata-mata seperti kal Quran. Ha, Quran ni panggil zikir juga tapi bukan zikir semata-mata sebut kalam Allah. Ha, Quran ni khas walaupun panggil zikir, mana sebut zikir umum melengkapi Quran. Bila kata zikrul mahd, ha, tak masuk Quran. Ha, nah. Ada pun Quran zikir juga tapi zikir ghairul mahdi. Ah, fatusannu tasmiyatu fihi. Maka disunatkan ucap bismillah padanya. Ah, pada apa tu? Ah, pada zikir. Ah, pada itu zikir. Ah, zikir ghairul mahdi Quran itulah. Bi khilafi zikril mahdi, bersalah zikir semata-mata zikir. Ah, bukan nak baca kalam Allah dak zikir semata-mata. Misal seperti la kala ilaha illallah. Ah, kita nak berzikir, nak bertahlil ataupun makruh di mulut kita kata nak mengatik, ratib, nak mengatik. Ah, la ilaha illallah, tidak disuruh bismillah. Tidak disyaratkan dengan bismillah. Bukan kata bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Ah, tu dia tak reti hukum nanti. Kalau dia dak bismillah, awak bunyi kata setiap pekerjaan yang penting tak dimula dengan bismillah tak berkat. Gak la ilaha illallah ni tak penting ke? Ha, penting. Ha? Bismillah. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ha? Kok mana tu? Ha, dia tak faham dia. Sebab dia kena ada kait-kait lagi. Ha, cuma dia mula ngambil hadis. Ambil hadis main mula. Sebab dia datang pada hadis. Afdalul zikri la ilaha illallah. Ha, dia buat mula afdalul zikri la ilaha illallah. Lepas tu sambung la ilaha illallah. Ha, dia ambil lafaz hadis mari tu. Ataupun ambil lafaz ayat mari. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ha, ada orang hipung afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Setengah-setengah tu, ha, apa dia iktiraq tu. Ha, sebab dia afdalul zikri la ilaha illallah, dia cukup dah situ. Wa mai fa'lam annahu, jadi capur. Ah, ambil semua mana-mana sudah. Afdalul zikri la ilaha illallah, terus dia. Ataupun fa'lam annahu la ilaha illallah, tu ayat Quran. Nah. Jadi nak ayatnya tak disunat bismillah. Wa alla yaj'ala lahu syari'u, atas kelik pada alla yakuna. Hunu. Lipat kelik di sana. وَيُشْتَرَطُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُ الشَّارِعُ, dan disyaratkan bahawa tidak menjadi baginya, bagi zalikal amri itu oleh syarat, tak menjadi kemabedaan, tak menjadi permulaan yang غَيْرَ الْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ. Ha, syaratnya tidak begitu. Tidak menjadi oleh syarat permulaan yang lain daripada basmalah dan hamdalah. Seperti kasolati, seperti sembahyang. Ha, semayah tak ada suruh bismillah. Walhanya besar sekali semayah, kita tak ada suruh bismillah. Pasalnya fa innahu, maka bahwasanya syarat ja'alalaha, telah menjadi ia laha, baginya, bagi solat sembahyang ni sudah menjadi mabda'an. Ha, syarat menjadi dah permulaan, ghairal basmalati, selain daripada basmalah walhamdalati. Gapo mabda' dia? Wahuwa mabda' macam itu. Wahuwa mabda' tu at-takbiru. Ha, mana? Syarat ajar mana? No, Nabi SAW ketika dia mengajar apa dia, Al-Khallad bin Rafi'. Orang tu dia semaya tak pandai, semaya tak kena. Dua tiga kali semaya tak kena. Lepas tu Nabi ajar dia. Ha, dia panggil syarat Nabi SAW ajar dia, dia kata iza qumta ila salah fakabbir. Nah tu mabda' dia. Apabila mu nak semaya, kamu takbirlah dengan baru baca Allahu Akbar. Ha tu ya mabda' dia. Mabda' semaya. Mula situ dia mula siap dah syarat ajar dah mula dengan Allahu Akbar. Ha tu mula dia. Ha tu mula semaya. Usalli tu ha tu bukan semaya belum. Belum semaya tu. Masuk semaya di Allahu Akbar. Ha tu mabda' dia. Kalau gitu hak syarat ajar dah mabda' dia tak disyarat ke dengan bismillah. Bukan okay, kata bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ha tak kena. Ha nak murid ke usalli tak bismillah. Ha juru tak kena tepatlah. Oh solli bin bunuh tu nak. Faham ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ha kok mano ha kullu amrin zibalin. Lagak. Ha itu dah. Ha ni nak minta bekas jaga deh. Ha patut ada dia kata orang nak semai dia baca bismillah. Hai bukan bismillah nak semaya tu. Dia ada bismillah dia baca ayat. Ada orang dia baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Dia baca hak tu nak sepak penyakit was-was. Ha kana allazi yuwaswisu fi sudurinna. Dia baca hak tu pasti ya salli kebe. Ha kita panggil mula dengan bismillah. Nak mula bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ha tu. Itu salah. Ha, itulah makna kata syarat hak disuruh dengan bismillah tu bahawa tidak menjadi bagi zalikal amr oleh syarat akan mabda selain daripada basmalah hamdalah. Kalau hak jadi mabda dah tak dituntut bismillah seperti sembahyang. Suruh dimula dengan takbir. Allahu akbar. Habis nah selesai di situ. Kemudian nah kalau tunggu hasiah tu panjang lagi tu, mari kita tengok kalam syekh. Kalam syekh kita pula. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza. Apa tu marilah tu tu. Aku mulai akan kitab aku ini. Ha ni perkataan siapa ni? Kalau kita dengar dengung berkecek bunyi serupa kalam Abi Syuja wal ha ini syarah ni. Kalau hak mata dolahlah. Abtadi'u aku mulai kitabi hadza akan kitab aku ini. Kitab aku ni kena ke mata takrib nulah. Kali itu aku ni kena siapa? Aku di sini kena kepada musannah. Pak kena musannah ni perkataan ni syarah ke mata? Ha itu wak soal, wak soal. Syarah ni pas syarah gana kata abtadi'u kitabi. Dia kena kata ibtada'a kitabahu telah mula ia musannah akan kitabnya. Ni abtadi'u mula aku akan kitabku. Ha bertengah hasiah jaga pula. Ha ni payah ni dek. Ha qauluhu abtadi'u dia kata hadza bayanu ini ni qauluhu abtadi'u kitabi hadza ni dia panggil bayanun nak menyatakan nak menerangkan limuta'allaqil ba'i ni orang panggil nak menyata tempat bersakuk bo yakni tempat bersakuk ma'nu bo bo pada bismillah dengan ha, dengan ni sakuk mano ha, dengan nama Allah dengan nama Allah lah aku mulai ha ya panggil makna bo sakuk dengan mahzuf lalu tu syarah kita tulut kede binaan kerana nak berlaku ni ha ala annaha atas bahwasanya al ba bo pada bismillah itu asliyatun. Ha, nak berlaku atas kata bo tu bo asliyah. Ha ni bahajak pada kita reti dalam nahwu kata harah ja. Dia ada tiga kan. Ha bila kita mengaji dah sarah di sikit lagi ke. Harah ja ada tiga. Harah ja asli. Ha harah ja zaidah. Dan selagi dia panggil sibih zaidah. Ha tiga tu tak lepas pada tiga tu lah tu. Harah ja ke. Ha, bila haraja asli, ha, kita mengaji berkanak pada tiga perkara. Satu, berkanak kepada maknanya. Yang kedua, berkanak kepada majrurnya. Yang ketiga, berkanak pada muta'allaqnya, tepat sakuk. Ha, tu dia. Ha, di sini bo pada bismillah tu dia panggil asliyah, bo tu asal. Bila sanak pada tiga tadi, ha, kalau gitu bo pada bismillah makna apa? Ha, ya gitulah, ya gitulah. Makna musahabah ke, makna isti'anah ke. Ha, dia tak ada ayat lagi situ. No ayat tu nak pada makna. Pas mana tempat bertakluk dia, tempat sakup bo takluk mana? Ha, ni tak ada ni. Ha, tak ada tulah kedenya abtadi'u. Ha, supaya kita nak makan bismillahirrahmanirrahim. Maknanya apa? Ha, dengan nama Allah. Dengan sakut mana? Sakut pada kata aku nak makan dengan nama Allah. Tak ada kata aku nak makan bismillahirrahmanirrahim. Taklah kata aku nak makan ni dengan nama Allah. Ha, aku nak minum, ambil air nak minum, bismillah, aku nak minum dengan nama Allah. Bila kedih bunyi gitu. Ha, tu dia. Aku nak cakur ni dengan nama Allah. Ambil cak bak. Bismillah, bak bak cakur. Ha, nak turun tangga ni, bismillah, dengan nama Allah aku nak sapi. Tu dia. Ha, dia panggil makna dan tempat sakut dia. Ha, tempat sakut. Ha, kalau itu ni, ha, ni masa mengarah kitab ni. Ha, kedai menasabah. Abtadi'u kitabi. Aku nak mulaikan kitabku. Baik. Kalau gitu, wak mari hak tu tu, nak ke apa dia? Nak menyatakan muta'alak bo tempat sakut bo bina'an ala annaha asliyatu wa qilah. Ada pula dah mukabil kata innaha bahwasanya bo tu alba' tu zaidatun bo zaidah. Ha, bila kata raja zaidah, tak ada nak dalam kemakna pun tak ada nak apa dia muta'alak tempat bertakluk sakut pun tak ada nak. Cuma saja dia nak kepada majruh. Isim lepas pada dia kena jalan. Ha, semua haraja menjarkan isim. Tak kira haraja zaidah, tak zaidah, tak kira. Ha, nak so ya, nak pada majruh ya. Hmm, dek. Ha, kalau gitu bismi. Ha, ismi itu majruh dia tak ada apa lah. Maka tak ada sakutlah. Lalu kata dia, fala tata'allaqu bi syai'in. Bila bina tah kau ya kata raja zaidah, maka tak bertakluk ya albab bi syai'in dengan sesuatu pun daripada muta'allaqnya. Tak ada nak dahlah. Sebab li'anna harfal jarri zaidah. Baca zaidah sifat dah harfa. Li'anna harfal jarri zaidah. Kerana bahawa seharaf jaharah yang zaidah. Harah jazai itu la yata'allaku bisyai'in, tak bertakluk dengan sesuatu pun. Seperti misalnya kalba'i fi bihasbika, seperti bo pada perkataan bihasbika dirhamun. Bo pada bihasbika sekadar dia nak kemajruh dengan hasbi, tak ada hasbu, tak ada hasba. Bihasbi makna apa bo? Tak ada. Takluk mana? Tak. Ha, kalau buai bo tu be hasbuka muqtada. Ha, memadalah bagi engkau satu dirhat padan dengan mung tuk ya. Ha, itu dia kecek lagu tu. Ha, padan dengan mung tuk ya. Dengan mung padan sekuk ya. Ha, tu dia kecek satu dia. Ha, dengan kau memada dengan kau tu satu dirham. Bila buai dengan tu be memada bagi engkau sedirhat. Sedirhat padan ya. Kuk pada ha gitu dia kata. Pastu rubuh ba zaidah bi. Supo ba zaidah pada fa'il kafal kafa billah. Ha, memada dengan Allah. Ha, ba dia panggil harf jar zaid. Ha, tidak punya makna dan tidak apa dia takluk. Nah, sekira kalau buat ba tu baik kafallahu. Itulah ukur dia. Nah, maka di sini ada juga kaum yang mengatakan ba pada bismillah dia panggil zaidah. Ha, tak bertakluk dengan suatu muta'alak pun. Ha, maka hak-hak syih kita kedi kata abtadi'u ni nak bina atas kaum kata harajja di sini afliyah. Boza afliyah. Hmm. Ha, lerek lagi tu. Wa kazalika syabihu bizza'idi. Supatu juga apa kazalika. Minka harfil jarri za'id. Ha, nambil dengan cara pendek. Wa kazalika ikazza'idi. Seperti yang zaid tu jugalah asyabihu bizaid. Dia panggil harajja yang menyerupai zaid. Ha, dek tengah laut ni ni. Ha, apa kazalika? Kazalika pada pihak apa tu? Pasti baca Sabah boleh tu. Wa kazalika ay kazai fi ba. Fi annahu la yata'allaqu bi syai'in. Ataupun dengan ringkas fi adami ta'al fi adami ta'alluqihi bi syai'in. Pada pihak tak bertakluknya dengan sesuatu. Ha, harah jazai. Harah jazai tak bertakluk dengan sesuatu, sibih zaid pun tak bertakluk dengan sesuatu. Ha, segitu dia serupa dengan zaid. Tapi segi sa lagi dia serupa dengan haraja asli. Mana? Segi makna dia nak. Ha, tu baik mari supaya ayat tadi tiga mertabak. Haraja apa dia? Haraja zaidah, dia nak satu saja, nak pada majrur saja. Haraja syibih zaidah, nak dua, nak kepada majrur dan ma'nu. Ha, majrur dan ma'nu. Ha, deh. Adapun haraja asli, ha tu nak kepada tiga. Nak kepada majrur dan ma'nu dan muta'allaq. Hanya ulasahnya. Ha, habis tu duk tekan tu mengaji lah nahu sangat tu deh. Kok kita mengaji kita apa cara pun, dia tak lepas lah pada tu. Hmm, tu dia. Nah, klik mai ke sini pula. Dia misal seperti apa haraja zaid. Ha, ni biasa dia bercara lain nahu lah ni. Tapi oleh kerana di sini hubungkan, ha, dia kena sebut. Misalnya karubba fi qawlika rubba rajulin karimin laqituhu. Ha, rubba haraf jatuh sabit tu majrur, tengok baca rajulin, tak boleh rajulung lah, tak boleh rajulan tu dah tak masuk dengan tulis lagi dah kita kata. Ha, luar jumhur rubba rajulin. Ha, lepas tu rubba tu super dengan tak ada nak pada tempat takluk tu, cuma makna dia ada lah. Makna tu terkadar ataupun beberapa banyak. Ha, dia tengok pula makna terkadar pakai makna taklid, terkadar pakai makna taksir. Ha, tengok, ditengok tempat lah, tengok di makam dia tu. Kalau tempat nama pakai makna taklid cuma gini. Ha, sedikit lelaki ataupun terkadang, ha, jaranglah lelaki yang mulia aku temukan jarang. Ha, kalau pakai makna taklid, jaranglah orang yang mulia yang aku temu. Banyak dah temu dah karuk-karuk. Ha, kalau pakai kot tu. Ha, kalau pakai litafsir, oh banyak aku temu orang mulia-mulia. Ha, kot tu pergi. Ha, ni tengok di tempat tu lah. Ayat adalah ha, halaman cakap pula menjadikan apa dia orang panggil. jadi koreno. Dia panggil koreno. Ha, lepas tu nak leret panjang ni kita kena ha, stop dulu lah leh. Ha, dia kata, oh lepas pada sini wa aqsamul muta'allaqi oh samaniyatun fa ikut balaghah kok mano oh, banyak ilmu ni. Baiklah kita klik mai tepi pula. Ha, dia kata banyak ilmu ni deh. Ha, jadi kulasahnya kita lakah pergi ke bawah. Di betul qauluhu kitabi hadza. Ha, tengok situ pula. Qauluhu kitabi hadza al muradu bihi, yang dikanaki dengannya dengan kitabi hadza muradnya al matnun, itulah mata itulah. Ha, mata takrib, mata ghayatul iktisar. Sebab apa murad dengan mata? Pas muradnya kata kalau gitu bila murad dengan mata abtadiu ni kalam musannah lah, tidak. Ha, kalam syarah. Sebab li'annahu kerana bahwasanya qauluhu kitabi ni, qauluhu ni ni, qauluhu ni kelip pada qaulu syarah, qauluhu qaulu syarah. Kata ini ia panggil hikayatum minasyarihi, ia panggil suatu cerita daripada syarah. Syarah kita nak cerita an lisanil musannifi, dari lidah, dari perkataan musannif. Kerana kilisan ni makna kalam, makna perkataan lah. Ha, jadi syarah kita Syekh Ibn Qasim nak hikayat, nak cerita dari perkataan musannif. Ka'annahu bubuh hamzah di atas alif kah tu. Ka'annahu seolah-olahnya syarah yaqulu. Seolah-olah syarah kata gini. Muradul musannifi zalika. Ha, seolah-olah syarah kata gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, murak musannihnya ialah abtadi'u kitabi haza. Ha, seolah-olah gitulah. Jadi syarah kita ganti lidah musannih. Syarah kita mai ganti lidah musannih. Ya hikayat, dia kata musannah bismillahirrahmanirrahim. Apa tu syah kita gigati lidah musannah. Abtadi'u kitabi hadza. Aku mulai kitabku ini. Salah kita gigati tempat musannah itu. Banyak cara deh. Habis. Lepas tu mari nak bercara nak tafsir makna bismillah lah sikit. Wallahu. Ni kita kira muktada. Kalau kita nak hikayat dalam bismillah baca wallahi. Tak ada nak hikayat lah. Kita kata wallahu dan lafaz Allah itu apa? Ismul lizatil wajibil wujudi. Lafaz Allah itu dia panggil nama bagi zat yang mesti oleh ada. Al-wajibil wujudi dengan jalan idhafah wasah kepada fa'i boleh. Dia boleh dengan jalan idhafah dengan jalan fa'il tu. Ana boleh baca gini ismul lizatil wajibil wujudu boleh. Nama bagi zat Tuhan yang mesti adanya. Zat Tuhan yang mesti adanya. Tak ada panjanglah tu. Huraian panjang adalah hasiah tu. Panjang dia huraiannya. Warrahmanu dan bermula Ar-Rahman. Kita dah jumlah kata amat murah atau pemurah. Ablagu lebih tinggi makna tu minar rahim. Daripada makna Ar-Rahim lagi. Di sini kita masuk hasiah lah. Qauluhu warrahman ablaq minar rahim. Rahim mana yang amat kasih sayang ataupun ada gerjumah yang amat kasihani kasihan. Hak tidak kata kesian tu. Ada orang yang bahasa tak reti bahasa sia dia. Dia kata gitu. Pangatan Melayu. Hanya tak apa. Ada juga jadi jadi kasihan yang mari situ asalnya. Kasihan belas yang nak tulislah tu. Lepas tu kalau kita nak buat nak apa nama tinggal kesian dia dengan nun. Kesian gitu bukan kesian dengan ngo. Siang dengan ngo ni siang go malam. Tu dia. Habis tu malak tadika dia kena jaga hak tu oi. Tu cikgu hajar kelimah tulis kena malak. Kena cikgu reti dululah. Nama tulis kesian tak siap selalu lah. Kesian pas dari tiba bahasa pas malam lah cikgu. Kesian malam gitu lah. Hoi yang dah siang malam lah. Yang nak jaga pun ke cikgu letih lah dia. Kesian tu dia. Tu nak ayat kata apa dia rahim tu makna amat kasih sayang. Tu tak apa lah yang kasihani. Dia kata kasihani. Kali itu dia kata Rahman lebih balaghah daripada Rahim sebab apa? Aili anna ziyadatal mabna. Kerana bahawa tambah bentuk tu tadullu ala ziyadatil makna. Tambah bentuk tu menunjuk atas bertambah makna ghaliban pada ghalib. Tak mesti terkadang huruf banyak, huruf kelimah banyak tapi makna tu sedikit pada daripada huruf sedikit ada terkadang. Ambil jawab kait ghaliban. Kalau gitu fal awalu maka yang pertama yakni Ar-Rahman maknahu maknanya apa? Orang dia jumlah yang amat murah tu terjumlah makna apa amat murah tu ataupun yang kata yang pemurah Tuhan tu pemurah apa makna? Maknanya al-mun'imu bijala'ilin ni'am. Yang kurnia yang beri. Yang memberi dengan nikmat-nikmat yang safah. Dia panggil idhafah sifat kepada mausuf. Mana bin ni'amil jalilah. Ataupun bin ni'amil jala'il jamak pada jalilah. Yang memberikan nikmat yang besar-besar. Mana nikmat yang besar-besar? Hak zuhir-zuhir itulah. Ni mak ya besar-besar, ni mak ya zuhir. Kalau ni mak besar hak zuhir tu masuk bih ke kafir pun boleh ke. Tengok hidup, sehat. Tu panggil dalam nikmat. Mewah kehidupan. Kaya. Kesenangan. Tu panggil nikmat. Nikmat tu umum tu. Orang kafir pun dapat. Orang mukmin pun dapat. Tu kata murah. Tuhan. Ha, nak dia beri semua tu. Wasani dan yang kedua iaitu apa? Ar-Rahim. Ma'nahu maknanya al-mun'imu bidaqa'iqiha. Ha, dia mengkurnia dengan dia halus-halusnya, halus-halus ni'am. Ha, nikmat hak halus-halus mana? Hak tengok tak nampak dengan mata kasar seperti nikmat iman. Ha, tu bukan wis semua kafir tak ada lah. Ma'rifat. Ha, ma'rifat. Ha, tu dia. Ma'rifat bahasa uluhiyah tu. Ha, tak ada lah kepada orang kufur. Ha, tu dia. Nah. Ha, iman, ma'rifat, ilmu laduni pun semua sekali. Ha, tu dia. Dan lagi pula bahasa amal-amal salihat. Ha, oh banyaklah. Ah tu dia hapese hubuhan sebega di akhirat lah. Ha keyakinan ha tu banyaklah tu. Ha hak tu tak ada lah. Saya tak beri dah lah. Habak dia panggil Rahim makna Tuhan yang amat kasih sayang. Bila saya tu dia beri iman, mati di atas iman dia balas syurga. Ha tu dia beri hak dia saya ajalah. Ha iman dah beri pula taufik, ha boleh amal solihah pula dah. Ha tambah pula dah makrifat. Ha dia panggil dia beri kepada hamba dia saya je. Ha jadi beri sabak bagi selamat pula dia di akhirat esok. Adapun kepada hak kafir dia beri saat ni saja. Nikmat zuhir-zuhir saja, kemewahan iman tak beri. Ha tu gak. Ha murah di dunia akhirat berat. Tu dia. Gak tilik situ makna Rahman tu lebih luah lah. Ha, sampai dia panggil Rahman lebih umum daripada Rahim. Tu dia jalan. Kemudian wa jumi'a bainahuma, dan dihimpun antara keduanya antara Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok himpun tu apa tu? Isyaratan, kerana isyaratkan ila annahu, kepada bahwasanya yang bagi saya gio yang dibagi seseorang oleh talabun ni'amil jalilati wal haqirati minhu. Nak isyarat kata saya gio oleh mintakan segala nikmat hak yang besar baik, hak yang kecil baik. Ah dia panggil haqirah yang lekeh baik. Ah kalau kita gegak hak banyak hak sikit pun nak minta siapa? Talabu minhu, daripada Allah Taala. Kita nak minta hak besar pun dari dia, hak kecil pun daripada dia. Ah tu dia. Hak barang nampak harga pun dari dia, nampak hak kurang pun dari dia. Tu pandangnya kita nasbah gitu panggil jalilah hasirah. Nasbah Allah Taala supa je. Tak boleh panggil hak lekeh. Kalau dari Allah gak bukan dia lekeh lah. Allah Taala beri sikit pun di sisi kita, bila sikit di sisi Allah. Fak. Tapi kecek lagu tu jalilah hakirah tu nasbahnya kita bin nisbatilana habis. Ha pasti dia nak lagi jika sorah je lagi biarlah terpotong kat tu. Ha klik mari pada bercaraan cara kita do hubung ada hurai sedikit sabit dengan bismillahirrahmanirrahim, klik kepada puji pula. Alhamdulillah. Ha, huwa tsana'u 'ala Allah Ta'ala bil jami'. Ha, cakap tu dulu. Ha, dia duk tebah baru tu.